jangan kau sembunyikan. Bila diriku tak lagi di hati, kenanglah aku pernah sudah di hatimu. Meski sekedar mengukir hatimu, katakan putus dengan aku. Sepi hariku tanpa dirimu menemani aku galau. Jangan saat kau katakan